مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. غدا ظرف زمن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، و ظرف الزمان غدا nah, karena sudah disebutkan di sini kita di pelajaran tuhfah usabiah ini muta'alliq bi khabarin mahdhuf. Takdiruhu kainun au mustaqirun au taib. Contohnya dari zaman karena taib. As-safaru godan. Ya, as-safar, perjalanan insya Allah besok hari. Safar mubtada jelas godan. Ya, dia mansub alamatu nasbihi karena dia dari zaman. Al-fathah zahir ala akhirihi. Nah, yang harus diketahui ya pada syibhul jumlah ini. Ya, sebenarnya kalau untuk tingkat pemula akan dikatakan dorof atau jar dan majrurnya fi mahali rofa itu sebagai khobar dari mubtada. Ya, tetapi karena dari awal di sini di Syekh Ahmad Thabit rahimahullah telah menjelaskan ya bahwasanya yang menjadi khobar pada hakikatnya itu bukan jar dan majrur atau dorofnya. Ya, bukan jar dan majrur atau dorofnya. Ya, karena jar dan majrur atau dorof itu apa ya, harus ada sesuatu yang menjadikan dia jar dan majrur. Ya, dan harus ada sesuatu yang menjadikan dia mansub sebagai dorof. Ya, dan itu bukan mubtada. Ya, dan itu bukan mubtadanya yang menjadikan dia ya mansub atau menjadi jar dan majrur. Ya. Karena itu apa yang menjadikan dia jar dan majrur atau mansub sebagai dharaf? Yaitu khabar mahdhuf. Khabar yang mahdhuf, yang hilang. Ya, dan itulah yang menjadi khabar yang sesungguhnya. Bukan syibhul jumlahnya, bukan dharafnya, bukan jar dan majrurnya, tetapi ada khabar mahdhuf. Ya, takdirnya bisa kainun atau mustaqirun atau maujudun. Ya, kalau diterjemahkan kita ada gitu. Terdapat ya. Oh, ya. terjadi, bisa ya. Nah, itu yang kalau disebutkan di dalam istilah i'rabnya, dzaraf, apakah itu dzaraf zaman atau dzaraf makan, begitu juga jar dan majrur itu muta'alliq, ya, muta'alliq, jar wal majrur muta'alliqain atau muta'alliq bi khabar majrur. Dia muta'alliq itu artinya dia nempel, ya, dia ngikut. Ya, dia ngikut tergantung dengan khabar mahdhuf. Ya, bukan kepada mubtada'nya. Karena dia bukan bagian dari mubtada'nya itu, ghadan itu. Bukan. Tapi dia bagian dari sesuatu yang hilang. Ya. Baik. Sehingga dari awal beliau sudah menekankan di sini bahwasanya dharaf, ghadan, apakah nanti indah itu di fi mahalli muta'alliq bi khabarin mahdhuf taqdiruhu kain au mustaqirun indak. Ya, nahu kita contohkan lagi. Zaidun indak. Zaidun mubtada marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih لأنه مفرد عندك يا ظرف مكان منصوب وعلامات نصبه الفتحة Allahirah ala akhirihi wa huwa mudhaf wal qaf mudhafun ilaih ya wal qaf dhamirun muttasilun mabniyun alal fath fi mahalli jarrin mudhafun ilaih ya wa dharfu makan indaka fi muta'alliqun bi khabarin mahdhuf taqdiruhu kainun au mustaqirun. Baik. Baik, kita baca kalamnya Asy-Syarih hafizahullah. Qala Asy-Syarihu hafizahullah taala wa syibhul jumlah ala qismain. Syibhul jumlah terbagi menjadi dua juga. Al-awwal adh-dharaf. Yang pertama adalah dharaf. Zamanan kana au makanan. Apakah dharaf zaman ataupun dharaf makan? Fal awwal nahu ghadan. Yang pertama yaitu dharaf zaman contohnya ghadan. Ya, min qawlika as-safaru ghadan. Safar itu besok hari. Wasani nahu indaka min qaulika Zaidun indak. Zaid ada di sisimu. Fasafaru mubtada wa ghadan dharfu zaman. Ya, safar mubtada, ghadannya dharfu zaman. Muta'alliq bi khabar mahdhuf taqdiruhu ka'idun aw mustaqirun ghadan. Wa Zaidun mubtada wa inda dharfu makan muta'alliq bi khabar mahdhuf taqdiruhu ka'in aw mustaqir indaka wal kaf mudafun ilaih. Ya, langsung beliau katakan. Ya, karena memang tetap aja kalau dikatakan sekarang, ya, karena pada tahap pemula kita dahulu selalu dikatakan ajar dan majrur dan apa namanya dorof zaman itu adalah fi mahal di rafin khobar untuk mumtada. Ya, pada akhirnya tetap akan dijelaskan ya bahwasanya dar dan majrur ataupun dorof zaman, dorof baik itu zaman ataupun makan. Ya, itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada yang menjadikan dia jar dan majrur ataupun ya dzaraf. Ya, dan itu bukan mubtada. Apa itu? Sesuatu yang hilang. Nah, itulah yang khabar mahdhuf, khabar yang sesungguhnya. Wa mithaluhu min at-tanzil asfala min qaulika ta'ala wa rakbu asfala minkum. Baik. Asani, kita lihat yang kedua. Asani al-jar wal majrur Al-jar wal majrur. Yaitu asani minar syibhil jumlah. Nahu Zaidun fi ad-dari. Zaidun mubtada marfu'un wa'ala matu raf'ihi ad-dhamma ad-dhahir ala akhirihi li'annahu mufrad fi harfu jar mabniyun ala sukun ad-dari majrur bi fi wa alamatu jarrihi majrur bi fi wa alamatu jarrihi al-kasrah al-dhahirah ala akhirih. Wa al-jar wal-majrur fi ad-dari muta'allikun bi khabarin mahdhufin taqdiruhu ka'inun au mustaqirun au kalau kita nambah maujudun. Baik. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-jaru wal majrur nahu fid dari min qaulika Zaidun fid dari. Yang kedua dari syibhul jumlah adalah jar dan majrur. Contohnya fid dari, ya, dari jumlah Zaidun fid dari, Zaidun di rumah. Fa Zaidun mubtada wa fid dari jarun wa majrur muta'alliqun bi khabarin mahdhufin taqdiruhu kainun au mustaqirun au mawjudun, kita tambah boleh fid dari. Yaitu Zaidun fid dari, yaitu Zaidun ada di rumah. Wa misaluhu min al-Qur'anil Majid 'alaikum min qaulika salamun 'alaikum. Ya, banyak contohnya. Fa ulima mimma taqaddam annal khabar ala tasil khamsatu anwa. Maka diketahui dari yang terdahulu bahwasanya khabar kalau dirinci lagi menjadi lima. Ya, mufrad, wa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dharf, wa dharf. Ya, di sini dharfnya tidak dibagi. Artinya dharf ada dua lagi, dharf. Ya, dharful zaman dan makan jadi dua, wajar dan majrur. Tambih, idza waqa'a dharfu wal jarru majrur khabaran kana muta'alliqaini bi mahdhufin wujuban taqdiruhu kainun aw mustaqirrun wa hadzal mahdhufu huwa al khabaru fil haqiqah kama ra'aita fil i'rab. Kalau dharf ataupun jar dan majrur itu, ya, dia menjadi khabar, maka keduanya itu muta'alliq, yaitu nempel terhadap sesuatu yang mahdhuf wujuban takdirnya kain atau mustakir atau mawjud. Ya, itu nanti tergantung, ya, tergantung. Ya, enggak hanya, enggak harus tiga ini, boleh juga yang lain. Ya, karena tergantung kalimat atau jumlahnya dan tergantung konteksnya nanti. Ya. Wahadal mahdhuf huwa al-khabaru fil haqiqah. Nah, yang dihilangkan ini, inilah yang menjadi khabarnya pada hakikatnya. Sebagaimana engkau lihat di dalam i'rabnya. Wallahu ta'ala alam, ya, kita selesai dari pembahasan al-mubtada wal-khabar. Nah, untuk PR, perhatikan ya, PR. Ya, PR-nya bikin jumlah, ya, jumlah sederhana saja, ya, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, yang khobarnya adalah masing-masingnya, jadi ada lima jumlah, ya, jumlah yang mubtada dan khobarnya mufrad, dan jumlah yang mubtada, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobarnya ghairu mufrad. Ghairu mufrad berarti ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada dharf zaman, ada dharf makan, ada jar dan majrur. Ya. Dan tidak perlu di'irab, tidak perlu di'irab. Ya. Tidak perlu di'irab. Ya. Kalau mau meng-irab, satu atau dua saja dari PR-nya. Tapi tidak perlu di'irab asalnya. Ini tugasnya, paham ya? Tugasnya adalah, ya, membuat jumlah, ya, yang terdiri dari mubtada dan khobar, ya, dan khobarnya masing-masingnya mewakili dari jenis khobar. Jadi ada lima, ya, yang pertama mubtada dan khobarnya mufrad, yang kedua mubtada dan khobarnya jumlah ismiyah, yang ketiga mubtada khobarnya jumlah fi'liyah, yang keempat mubtada khobarnya dharf zaman, ya, yang kelima, berarti enam, berarti mubtada khabarnya dharf makan, dan yang keenam mubtada khabarnya jar dan majrur. Ya, wallahu ta'ala alam, naktafi lahunna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.